Pak, terima kasih banyak buat semua yang datang. Viadisti, terima kasih. Cici Ampun sama Koko, terima kasih banyak. Kita mau undangannya lagi ya. Mudah-mudahan Legut makin sukses.